rusa yang rindu air. Aku datang Tuhan dengan sebuah pengharapan. Puaskanlah jiwaku dengan kasih-Mu. Ku datang Tuhan, ubahkanlah hatiku. Rasakan anugerah mengalir darimu. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku akan kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi diriku, bawaku di pelukan. Semakin dekat Engkau Tuhan, bawaku semakin mengenal-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Oh. Ku datang Tuhan, ubahkanlah hatiku, rasakan darimu. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu, ku melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu.